Bismillahirrahmanirrahim. Fayahsulu aqallu sholati alal ali biziyadati wa ali. Masih menjelaskan tentang tasawuf akhir, yaitu meneruskan keterangan sebelumnya yang menjelaskan bahwa di saat seseorang melakukan tasawuf akhir, dia disunahkan untuk bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan di penjelasan ini, minimal bacaan sholawat kepada keluarga Nabi adalah menambahkan kata wa'alihi. Menambahkan kata wa'alihi ma'akulli sholati. Beserta bacaan minimal sholawat kepada Nabi. Jadi kalau bacaannya sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad, maka cukup ditambah dengan wa'alihi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi, atau sallallahu ala Muhammadin wa alihi. Jadi cukup dengan menambah wa alihi ini sudah bisa mendapatkan kesunahan bersolawat kepada keluarga Nabi. La fil awali alal asoh. Membaca solawat kepada keluarga Nabi ini tidak disunahkan di tasahud pertama. Jadi kesunahannya hanya di dalam tasawuf kedua saja, tidak disunahkan untuk tasawuf pertama menurut pendapat asoh. Mengapa tidak disunahkan di tasawuf pertama? Alasannya libina'ihi ala tahfif. Karena tasawuf pertama itu dibangun di atas tahfif. Tahfif artinya cepat ya, jadi kesunahannya itu cepat. Karena tasawuf awal itu disunahkan untuk cepat, maka tidak disunahkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalamnya. Itu alasan pertama. Walian nafiha nakla ruknin kauliyin ala kaulin wahuwa mubtilun ala kaul. Jadi alasan kedua, mengapa tidak disunahkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasawuf pertama adalah karena menurut satu pendapat, hal itu termasuk memindah rukun kauli. Jadi rukun yang berupa ucapan itu semestinya memiliki tempatnya masing-masing. Jadi kalau ada orang yang membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasahud pertama, maka itu dianggap memindah rukun kauli. Dan hal itu, menurut sebagian ulama, hukumnya membatalkan sholat ya. Jadi ini, alasan kedua ini hanya berdasarkan pada sebagian ulama saja. Jadi di dalam penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa mengucapkan sholawat kepada Nabi itu hukumnya wajib ya. Wakila yajibu sholatun ala alihi. Kalau kita mengikuti pendapat yang mewajibkan, mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud yang terakhir, maka sholawat itu adalah merupakan rukun dari sholat. Saya ulangi. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengharuskan membaca sholawat kepada keluarga Nabi, maka sholawat kepada keluarga Nabi itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti termasuk rukun. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi di tasawuf pertama, berarti menurut pendapat yang mewajibkan itu merupakan memindah rukun ya, memindah rukun kauli. Karena menurut satu ulama, sholawat kepada Nabi itu, sholawat kepada keluarga Nabi itu termasuk rukun. Dan hal itu, menurut sebagian ulama, membatalkan sholat. Jadi memindahkan rukun kauli di selain tempatnya, itu tidak membatalkan sholat menurut kita ya, menurut pendapat yang kuat. Tetapi ada satu pendapat yang membatalkan hal itu. membatalkan sholat bila ada orang yang memindah rukun qauli. Wahtiramu qabiluhu lisihati ahaditha fihi. Ada juga pendapat yang mengharuskan mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud pertama. Jadi ini hubungannya kepada kata wahtiro mukobiluhu. Mukobiluhu ini dhumirhu kembali ke lafil awal ini ya, ke pembahasan lafil awal. Jadi kalau menurut pendapat yang kuat, menurut Asoh, ini alal Asoh ya, menurut pendapat Asoh, mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi itu disunahkan di tasawuf pertama. Disunahkan dalam arti tidak wajib ya, tetapi menurut lawan dari Asoh, jadi nomirhu kembalinya ke Asoh ya, lawan dari Asoh ini memilih hukum wajib dalam arti dia atau mereka, para ulama yang menjadi lawan dari Asoh, mereka mewajibkan mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi di tasahud yang pertama. Alasan mereka lisih hati ahadith afihi, karena ada beberapa hadis sohih yang menjelaskan tentang itu. Jadi berdasarkan beberapa hadis yang sohih yang menjelaskan tentang bacaan sholawat kepada keluarga Nabi di tasawuf pertama, maka ada ulama yang mengharuskannya. Wa yusannu akmaluha fi tasyahudin akhir. Disunahkan untuk membaca bacaan sholawat yang sempurna. Jadi dhamirha kembali ke sholawat ya, di dalam tasawuf akhir. Jadi bacaan sholawat yang sempurna kesunahannya diucapkan di tasawuf akhir. Bacaan sholawat yang sempurna adalah wahwa Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai Allah, berikanlah rahmat serta penghormatanmu, keagumanmu kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim, seperti engkau memberikan sholawatmu kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan berikanlah keberkahanmu kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim, seperti engkau memberikan berkahmu kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka hamidun, karena engkau sungguh zat yang maha terpuji. Wa majidun, dan maha agung. Wassalamu taqaddama fit tasyahud. Dan bacaan salam ini sudah dibaca di saat tasyahud. Jadi kalau kita membaca bacaan sholawat yang sempurna ini, di sini hanya ada sholawat saja kepada Nabi. Tidak ada salam ya, tidak ada salam. Padahal menurut sebagian ulama, membaca sholawat tanpa membaca salam itu hukumnya makruh ya. Jadi saya ulangi, bahwa di bacaan sholawat yang sempurna ini tidak ada mendoakan salam kepada Nabi, hanya mendoakan sholat saja kepada Nabi. Padahal mendoakan sholat tanpa salam itu hukumnya makruh. Dan ini dijelaskan bahwa salam itu sudah ada di tasahud ya, karena di tasahud itu sudah ada bacaan salamun alaina, nah ini ya, attahiyatulillah salamun alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam bacaan tasyahud itu sudah ada salam kepada Nabi. Artinya di dalam bacaan tahiyat ini kita tidak membaca sholawat tanpa salam ya. Kita tidak membaca sholawat tanpa salam, karena salamnya sudah ada di tasyahud. Falaisa huna ifradu sholati anhu. Maka di dalam bacaan tasyahud ini tidak menyendirikan sholawat dari salam ya, karena penjelasannya tadi wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin, tidak apa-apa menambahkan kata sayyidina sebelum kata Muhammadin. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ini tidak apa-apa. Walaupun riwayat hadisnya tanpa ada sayyidina, tetapi menambahkan sayyidina ini hukumnya boleh. Wa sunna fi tasahudin akhirin, wallahu a'lamu bisawab.